ramai tuh sapa sing ora kangen. Ana sing nangis tenan iki. Atau pecah pengen turu angel maram. Neng kini sing paling menak kata-kata nih. Percaya aku kuat no hatimu cahayu entenono. Tepuk tangan apal kabeh. Ora rugi lek ku nulis lagu iki mbiyen, luar biasa. Tak rewangi tek kopi 14 cangkir iki mbiyen ya. Layang kangen. Komposisi musik yang sangat luar biasa. Renyuh hati iki moco tulisanmu rakrasa netes lo neng pipiku. Maneh margo kang aranku cah ayu dilapi dhisik, dilapi.